Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana iqra. Nah, nah, ahsan tu. Syukurlah khair. Hal sabata Qabil min asma'i Nabi Adam alaihi salam. Apakah benar bahwa Qabil itu nama dari anak Nabi Adam? Apakah ada dalilnya? Lak Qabil, aina anta bilang? Di mana anda kemarin? Ada? Lak. Tidak ada dalilnya dari Al-Quran maupun Sunnah. Qabil, Habil, tidak ada. Nah, kalau ceritanya benar, nah ceritanya ada ceritanya seperti itu. Membunuh saudaranya, benar. Tapi penamaan dengan Habil dan Qabil tidak ada. Taib Nuasil. Babun fit dalalati ala khair wa du'a ila huda aw dalalah. Bab menunjukkan atas kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. Qala Allah Ta'ala, wad'u ila rabbik, dan ajaklah kepada Rabbmu. وقال تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه, dan ajaklah ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى, dan tolong menolonglah di atas kebaikan dan ketakwaan. وقال تعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير, hendaknya ada di antara kalian ummah, yaitu segolongan umat, yad'una ila al-khair, yang mengajak ke dalam kebaikan. Sekarang kita masuk ke bab baru, yaitu bab ad-dalalah ala khair wa du'a ila huda aw dalalah, menunjukkan dalam kebaikan, menunjukkan seorang atas suatu kebaikan. Kita ajarkan atau kita beritahu tentang kebaikan kepadanya, maka itu adalah ala khair wa du'a ila huda. Kemudian yang kedua itu mengajak, mengajak ke petunjuk atau mengajak ke dalam kesesatan. Qala Allah Ta'ala wad'u ila rabbik, Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengajak umatnya menuju Allah Ta'ala, yaitu mengajak umatnya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan jauhi larangannya, untuk mereka beragama sebagaimana yang dimaukan oleh Allah Ta'ala, yaitu agama Islam, dan dalam perkara-perkara syariah diperintahkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajak umatnya. Udu'u ila rabbik, wad'u ila rabbik, wad'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mawa'idhatil hasanah, dan ajaklah ke jalan Rabbmu bil hikmah. Hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi ajaklah dan serulah mereka itu ke jalan Rabbmu. Dakwai mereka. Dakwai mereka, ajak ke jalan yang benar. Dengan lemah lembut. Ketika kita menghadapi yang kita dakwai adalah mereka yang awam, maka berbeda dengan mereka yang berilmu. Mereka yang hidup di kampung dengan mereka yang hidup di kota. Nah, itu semuanya kita sesuaikan di dalam berdakwah. Nah, itulah yang disebut dengan hikmah. Wad'u syai' fi mahallih. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat yang baik. Dengan diberi nasihat, ketika diingatkan, diajari, didakwai, ternyata masih dia tetap dalam perbuatan maksiatnya, maka nasihati, ingatkan dia dengan yang lebih tegas. Baru setelah itu jika dia masih tetap, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah dia debat dengan cara yang baik. Nah, jika itu memang dibutuhkan. Wa qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah. 'Alal birr. Yani maksud 'alal birr yaitu 'ala fi'lil khairat. Tolong menolonglah dalam perbuatan baik. Ta'awanu 'alal birr. Tolong menolonglah dalam kebaikan, yaitu dalam perbuatan baik. Perbuatan apa saja? Mengajari saudaranya, tapi menolong saudaranya dalam membawa barang yang berat, atau dia diajak untuk menyelesaikan urusannya yang itu adalah urusan yang mubah, maka dia bantu. Maka itu semuanya adalah ta'awun alil birri, tolong menolong dalam perbuatan baik. Wattaqwa, dan tolong menolong dalam at-taqwa. Ini maksudnya itu dalam meninggalkan kemungkaran. Tolong menolong dalam meninggalkan kemungkaran. Itu adalah tolong menolong dalam takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia melihat kemungkaran pada saudaranya, maka ingatkan. Maka dengan pengingatannya itu, maka dia ta'awun ala taqwa, tolong menolong dalam ketakwaan. Dia ingkari kemungkarannya, karena ia berbuat kemungkaran, maksiat, dosa, maka dia ingatkan. Maka itu ta'awun ala taqwa. Karena taqwa maknanya adalah ia menjadikan antara dirinya dan adab Allah SWT tameng, penghalang, dengan menjalankan perintahnya dan jauh larangannya. Baik. Wa qala ta'ala wal takum minkum umma yad'una ila al-khair. Hendaknya ada di antara kalian segolongan umat yang mengajak ke al-khair. Kita dituntut untuk menjadi seorang yang mengajak dalam kebaikan. Nah, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam juga sama. Diperintahkan untuk mengajak orang lain dalam kebaikan. Bedakan antara menunjukkan dengan mengajak. Menunjukkan kebaikan dengan mengajak ke dalam kebaikan. Dan tentunya mengajak lebih khusus daripada menunjukkan. Seorang yang dia menunjukkan, dia hanya menerangkan. Bapak, kalau mau belajar taklim ada. Di mana itu? Di masjid. Nah, di masjid mana? Di masjid stasiun umpamanya. Ada di sana tempatnya. Nah, akan nanti akhir akan di sana setiap hari Ahad umpamanya. Dan demikian. Ini berarti dia menunjukkan kebaikan. Nah, adapun mengajak, maka dia mengajak dia, didatangi dia, diajak untuk mendatangi, ayo bareng-bareng ke sana. Ah, mengajak inilah yang kita dituntut. Dan yang mengajak inilah itu yang lebih sempurna dan lebih afdal. Karena seorang yang menunjukkan belum tentu dia mengajak. Hanya menunjukkan, ini tempatnya. Nah, kalau mau belajar, ini kitabnya. Nah, kalau mau kebaikan, ini jalannya. Tapi apakah dia mengajak? Belum tentu. Nah, ketika dia mengajak, mendorong dia, ayo, didatangi, ditelepon, diingatkan. Masya Allah, ini yang lebih sempurna. Nah, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّهْ يَدْعَوْنَ إِلَى الْخَيْرِ. Ini adalah pujian, tapi rekomendasi bagi ummah yang mereka beramal ma'ruf dan nahi anil munkar. Dan al-amr bil ma'ruf dan nahi anil munkar termasuk dari da'wah. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا. Siapakah yang lebih baik ucapannya dari mereka yang berdakwah? Berdakwah berarti mengajak. Nah, mengajak, memberikan semangat kepada mereka, mendorong mereka, itu mengajak. Wa Nabi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, من دل على خير فله مثل أجر فاعله. دليل أبي مسعود عقبة ابن عمر الأنصاري رضي الله عنه dia berkata telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, barang siapa yang menunjukkan kebaikan maka baginya seperti pahala orang yang mengerjakannya. Masya Allah, lihat fadilah, keutamaan seorang yang menunjukkan, apalagi dia mengajak. Baru saja dia menunjukkan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya. Dia tunjukkan kebaikan. Nah, dengan dia memberitahu ke dia, baik, untuk dia berbuat baik. Demikian cara-caranya. Wudu umpamanya, sholat umpamanya, atau dengan dia memberikan kepadanya kitab tentang wudu atau sholat, kemudian dipraktekkan, masya Allah. Dan dia tahu tata cara wudu dan sholat Rasulullah SAW dari apa yang dia tunjukkan dari kitab tersebut. Kemudian diamalkan oleh orang itu, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Ad-dal 'alal khair, nam atau man dalla 'ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Seperti pahala orang yang mengerjakannya. Dan kita dianjurkan untuk beramal saleh. Kita dianjurkan untuk beramal saleh. Untuk melakukan perbuatan yang baik dari segala bentuknya. Tapi ketika kita tidak sanggup, maka apa yang kita sanggup itulah yang kita kerjakan. Apa? Ada, yaitu menunjukkan. Nah, menunjukkan. Nah, apa beratnya seorang untuk menunjukkan ketika dia tidak bisa menjawab dari pertanyaan temannya? Apa susahnya untuk mengatakan, coba kamu tanyakan ke si fulan, barangkali tahu. Kemudian pergi dia ke sana dan bertanya, ternyata ada jawabannya. Masya Allah, dapat pahalanya. Nah, ini man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilihi. Baik. Nah, ketika dia tidak sanggup, maka tunjukkan kepada yang lainnya. Tunjukkan kepada yang lainnya. Nah, dengan itu dia mendapatkan pahalanya. Berarti seorang muslim itu hendaknya dia berusaha untuk berbuat baik untuk kebaikan dunia dan akhirat dia. Berusaha semaksimal mungkin dari kebaikan-kebaikan. Nah, dan demikian Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita. Ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah pada apa yang bermanfaat bagimu. Apa saja. Dari perkataan, dari perbuatan. Seorang yang dia tidak bisa untuk ceramah, maka dia menulis. Baik, kalau dia tidak bisa menulis, maka dia menunjukkan kebaikan kepada saudaranya atau silaturahmi, kemudian mengajak, ayo, nah, bareng-bareng belajar, masya Allah, nah, maka dia akan mendapatkan pahala, yaitu pahala seperti yang melakukannya atau yang mengerjakannya. Jadi al-insan, manusia itu diperintahkan untuk berdakwah, mengajak dalam kebaikan, perintah. Nah, dakwah ilal khair, sebagaimana ayat-ayat yang kita baca tadi. Wad'u ila rabbik, wad'u ila rabbik, kemudian ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, dan yang lainnya dari ayat-ayat. Dan ketahui bahwa seorang yang menunjukkan dalam kebaikan tidak mesti dirinya sendiri mengerjakan, nah, mengerjakan dari kebaikan itu tidak mesti. Memang betul sepantasnya seorang yang dia menunjukkan dalam kebaikan dirinya melakukan kebaikan itu sepantasnya. Nah, tapi kalau dia tidak ada dari kebaikan itu dikarenakan tidak ada kesanggupan untuk melakukannya, tidak mengapa menunjukkan yang lain untuk dia melakukan kebaikan itu. Belajar kamu. Nah, kemana? Ke ma'had sana. Rihlah kamu. Menuntut ilmu ke sana. Nah, dirinya, apakah pergi ke sana? Rihlah menuntut ilmu? Tidak bisa, karena kesibukannya. Karena dia ada keluarga, kerja. Nah, tidak ada masalah. Nah, semuanya disesuaikan dengan keadaannya. Menuntut ilmu kamu. Kemana? Ke luar negeri, Saudi ya, atau ke Yaman, atau ke yang lain. Nah, apakah dirinya pernah ke sana? Belum pernah. Tidak mengapa. Nah, karena bukan syarat. Seorang yang menunjukkan dirinya sendiri harus melakukan kebaikan itu, bukan syarat. Nah, ada. Dan yang lainnya, dari apa yang dia dakwakan, demikian juga. Nah, demikian juga artinya tidak atau bukan syarat dia harus melakukannya. Nah, dalam dia mengingkari suatu kemungkaran juga sama, bukanlah syarat. Harus dia meninggalkan dahulu dari perbuatan itu baru boleh dia untuk menyuruh orang lain untuk meninggalkannya, bukan syarat. Bahwanya dia menyuruh orang lain untuk meninggalkan dusta. Kenapa? Karena itu haram. Tapi dirinya masih dusta. Nah, bagaimana? Maka bukan syarat harus dia meninggalkannya. Ketika dia melarang orang lain untuk dia dusta. Nah, dan kewajiban dia untuk dia berkata jujur. Kewajiban dia untuk dia meninggalkan dusta. Nah, ketika dia menyuruh orang lain supaya meninggalkan dusta, sementara dia masih berdusta, dia mendapatkan dosa. Karena dia melakukan dusta, masih bohong. Nah, tapi ketika dia tidak mengingatkan saudaranya, ketika itu dia berdusta, bahwa itu adalah hal yang haram, maka dia mendapatkan dosa. Karena tidak menyampaikan, nah, tidak mengingatkan saudaranya karena dia melihat kemungkaran dia tidak ingkari. Nah, dengan itu ingkari walaupun dia tidak sanggup. Nah, walaupun dia tidak sanggup untuk meninggalkannya. Nah, seperti sekarang suatu hal yang wakil terjadi, orang tua masih ngerokok tapi melarang anaknya untuk merokok. Jangan merokok. Tapi kenapa? Kadang alasannya tidak masuk di akal dengan mengatakan masih kecil kamu. Nah, berarti kalau udah besar boleh. Ada. Kadang bahaya rokok. Loh, berarti untuk orang tua tidak bahaya. Nah, itu alasan-alasan mereka kadang. Baik. Nah, apakah sekarang tidak boleh orang tuanya untuk mengingatkan anaknya, menasihati agar tidak merokok? Boleh. Karena bukan syarat untuk dia meninggalkannya. Nah, ada. Maka bagi mereka yang diingatkan, terima kasih. Anaknya dia berterima kasih, bersyukur diingatkan. Urusan dia belum bisa meninggalkannya, urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kalau ada saudara kita mengingatkan kita sedangkan kita dalam keadaan salah, kemudian kita mengatakan urusin diri kamu. Diri kamu juga masih ada kesalahan-kesalahan. Nah, koreksi diri sendiri. Tidak benar. Nah, jadi ketika kita diingatkan memang benar kesalahan itu ada pada diri kita, akui dan kita berterima kasih kepadanya. Nah, walaupun yang mengingatkan kita adalah anak kecil atau lawan kita umpamanya, atau orang yang kita tidak sukai, tapi itu adalah suatu kebenaran, memang benar apa yang dia katakan, maka terimalah. Nah, terimalah. Baik. Jadi ad-dal atau man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka dia mendapatkan pahala. Pahala seperti yang mengerjakannya. Masya Allah, sedikit dia berbuat, pahalanya besar. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika mereka tepat di dalam mengerjakan amalan, maka dia akan mendapatkan pahala, bahkan pahalanya besar di sisi Allah SWT. Sedikit di atas sunnah lebih baik daripada banyak di atas bid'ah, banyak di atas maksiat. Jadi, tidak bermanfaat. Tapi sedikit di atas ketaatan kepada Allah SWT bermanfaat, mendapatkan pahala. Nah, ada. Maka kita ulangi dan kita ulangi lagi, dan demikianlah para ulama mengingatkan kita, yaitu hendaknya kita selalu berusaha dalam kebaikan. Jangan kita menjadi seorang yang tidak bisa memberikan manfaat kepada saudaranya apapun. Jangan. Bisa dengan lisannya dakwah, dengan tulisannya, dengan kekuatannya tolong menolong dengan saudaranya, maka lakukan. Bagi mereka yang bisa berdakwah, maka berdakwahlah. Dengan apa? Dengan lisannya dakwahkan. Bantu saudara-saudara yang lainnya yang berdakwah, sebarkan manhaj ini, karena banyak dari kalangan mereka yang belum tahu mana manhaj yang benar, mana akidah yang benar. Karena kebanyakan manusia ala dhalalah, di atas kesesatan. Itu kebanyakan manusia, dakwakan. Mereka yang di atas kesesatan semangat untuk mendakwakan kesesatannya. Dia jamaah atau tabligh, khuruj, keluar sana kemari terus, semangat jalan ke sana kemari. Wahai, maka kita sesempat kita, tapi maka kita semampu kita. Karena ketika seorang itu belajar, tafaqquh dalam agamanya. Nah, maka di waktu-waktu dia belajar, maka habislah waktunya untuk dia belajar. Tapi ketika ada kesempatan untuk dia berdakwah, ketika dia di jalan, ketika bertemu di masjid, berkenalan dengan orang, manfaatkan kesempatan ini. Manfaatkan. Nah, umpamanya dari mereka yang berjualan, kemudian dia dekat dengan kita, masya Allah, maka manfaatkan, ajak dia untuk sholat berjamaah dengan kita di sini. Kemudian sampaikan kepada mereka, di sini ada pelajaran-pelajaran umum, dars-dars umum dan waktu-waktunya. Nah, tawarkan kepada dia, tafadhal, barangkali mau belajar, yaitu Al-Quran. Barangkali ingin belajar secara umum, tapi dia malu. Siap, insya Allah, kita akan bantu ajari huruf hijaiyah, qiraatul Quran, tajwid, tartil, dan yang lainnya. Semangat terus. Kenapa? Karena kalau kita tidak semangat seperti itu, maka sungguh Ahlus Sunnah wal Jamaah ini semakin ghurbah, semakin asing dan semakin asing. Yaitu asing karena ulah-ulah kita, dengan kita tidak semangat, atau menjauhi saudaranya yang sebenarnya tidak waktunya untuk kita jauhi, umpamanya karena kekurangan ilmu dia. Nah, ini, maka dari itulah sebarkan dakwah ini. Mereka yang bisa menyebarkan, yaitu mereka ta'awun, tolong menolong dengan hartanya, maka lakukan. Baik, dengan mereka yang tidak mampu belajar, dia biayai untuk menuntut ilmu. Mereka yang tidak mampu untuk membeli kitab, dia belikan kitabnya. Nah, kemudian dakwah kepada mereka orang-orang awam dengan dia bagi-bagi majalah, bagi-bagi buletin. Nah, dan yang lain, dan yang lain. Nah, bisa, itu semuanya bisa. Nah, jika ada pada kita ini, yaitu dalla alal khair, kemudian dia tahu pahalanya seperti ini, maka dia semangat. Harus semangat supaya dia mendapatkan pahala yang sama sepertinya. Nah, apalagi jika dia mengajak. Jadi bukan hanya sekedar ditunjukkan kemudian selesai lah, tapi diikuti orang tersebut. Besok datang tidak? Ternyata tidak datang. Maka dia hubungi setelahnya, tanya, kemana kemarin kau tidak datang? Nah, oh iya, masih malu. Berarti pada pertemuan yang akan datang, ajak dia. Jadi hubungi jika dibutuhkan untuk silaturahmi atau berkunjung kepadanya, maka berkunjung. Dan demikian, kenapa? Karena biasanya mereka yang baru itu malu. Orang yang baru malu. Kenapa? Malu masih keadaannya seperti ini. Malu tidak ada jenggotnya. Malu pakaiannya masih seperti ini. Malu, kenapa? Karena ilmunya ketinggalan jauh. Nah, maka harus ada yang mendekatinya. Maka ada harus yang mengajaknya. Nah, kalau sudah dia kenal, baru dia akan berjalan. Disitulah dia akan mendapatkan pahalanya. Nah, pahala yang besar. Baik, naktafi bihadzal qadar, alhamdulillah, ila huna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.